Ya. Aja kaget. Hei, makhluk goreng. Makhluk jelek. Orang jelek. Lain marukana dipuji nyebut makhluk goreng di meureun seuri. Atau lain disangka nasi goreng makhluk lain nasi saja. Oh, mau jauh nama ayah kieu mah. Eueuh. Mun nasi dus aya. Atawa nasi goreng. Aya hakna atanapi kewajiban abdi salaku pribumi sing ngahaturanan wilujeng sumping ka tamu-tamu anu rawuh. Nanging paralun narutus gunung palias narajang alas simguring di itena maklum kayaan di kampung padusunan. Sarang taya iberti tadina pada kasumbingan tamu te sasayogia di sini tuangan leuteun. Awu kagableg we anjing jeung mah. Lain aja jelema ngewa kitu nya. Asal calangap. Masuk. Mung nyuguhan jeung goblok. Jelema koret. Disangka jelema koret mah kitu jang. Dupi pamaksadan teh atuh naon ieu teh. Kula dek nanyakeun aya nagara Banyumuda mana? Nagara Banyumuda? Ya. Teu aya nagara di dieu mah sih. Nah, make wae nagara. Ya setiap aya ngaran aya tempat, aya bukti. Degekeun kufur. Aya oge tati palih dinya ka dieu nagara Amarta ti palih ditu ka itu mah nagara Astina. Ieu mah kareh ka Banasapon ku Amarta, sanes abdi rek nya nagara di jero nagara. Mung abdi mah ieu teh salaku bangsa. Aing bangsa anu ngabogaan rasa tanggung jawab nyaeta pikeun ngaronjatkeun dina sagarupa widang kagiatan gumantung kana ahlina. Teh simkuring mah ahli tani di dieu teh. Ngalestarikeun ieu alam ngan ku masyarakat di dieu simkuring teh sok disebut raja. Yeun kokolot kitu ngokolotan barudak. Yeun koperasi jeung sajabana ngarahkeun supaya terarah. Kitu supaya aya dina paningkatan dina sagala rupa widang. Urang teh ulah jadi bodo wae hirup teh geus kudu dewasa ieu mah. Kitu sing eleh kurang tas deui ulah eleh kurang tasik. Urang tasik mah tuh tingali make jeung bisa ngiriditkeun teh apruk-aprukan. Samakna kelomna payungna bobokona teu kurang-kurang pan teteh hooh aing kudu jeung tukang hit yeuhlah goblok meuli we aing mah ku salah tarima aing geuleuh. Aing ngaran Astazingah teh saha? Simkuring. Wah. Aji. Manya raja kitu kuleuheuh. Rajana kuleuheuh komo rayatna sia. Nempona teh kana wujud. Heeh. Padahal meunteuna pangeran ka manusia mah teh dumasar kana rupa jeung pangkat padahal. Heeh. Rekep deng-deng papak sarua hakikatna mah. Lamun bener maneh anu aran Astajinga. Kaula jama nu pupuluh. Pembunuh bayaran aing teh deuleuh. Jeger. Dupi jeger teh turunan. Turunan teh sia kolot aing jeger. Bapa aing jeger. Nini aing jeger. Aing jeger teh naon? Maot. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Matak aing mah turunan ti jalan lejer. Maksadna teh dipaehan ku aing. Aya nu kitu nya tomo. Waya teh teuing dikelir. Paingan eta agama diturunkeun ye. Yen jahatna manusia mah di mana jahat leuwih ti sato. Langkung. Heuh pekes aku mah galakna maung can aya ngadengekeun maung eta nyok ka jendela der mauk radio. Bogana dipaehan. Saraging-daging mewe. Deudeuh teuing. Nepi ka diwakapkeun kana sato eta jiwa. Darajatna teh leuwih ti sato. Padahal wujudna teh wujud manusia teh era-era ku cau. Ari cau kumaha kan? Heuh cau mah geura pek tuar ku silaing. Jadi deui cau. Potongkeun deui jadi deui. Cau. Manehna teh rumasa hirup teh can can buahan heuh can cauan. Tapi di mana geus cauan mah geuningan euy awe mun muuh anjeun mah meureun. Tega laras sampean. Tega pati. Tega sia. Modar sia. Mangga. Mundur. Atuh geus naon mah mawa abdi atuh. Aing ku salira mah biuh heula. Aing hayang mesakan. Haras milu euy. Perang-perang gelut-gelut bae omongan. Mun bae atuh aku kuring jeung jeung mundur-mundur. Mundur. Oh, da kuring oge cicing mundur-mundur. Keneh ieu mah bagian dewek. Mana sia jago teh? Hayya. Cing buktikeun sia raja. Heh. Mangga sieun bari dikumahakeun oge. Ya. Silaka lanceung aing leuleu itu. Ya, atuh tulungan. Da teu meunang disarek da dulur mah nya. Raden Gatot Kaca anu aya di awang-awang. Inggih. Watak wantos satria pinilih taning kagungan kekasih Raden Surya Pringga. Watak. Watake bisa awas kanu aya di handap. Inggih. Sanajan keur aya dina mega duta mana. Ningali jangkrik di handap istuning katingali. Inggih. Kalayan kagungan Aji Sapta Pangrungu. Tupi watak. Sanajan sora jangkrik dina liang Gatot Kaca uningaeun. Inggih. Komo ieu nu cocorowokan menta tulung Nyi Roro tina mega duta. Alah. Alhamdulillah euy selamat euy. Ah, tapi mana we? Yang sang di tengah belingbing. Potongkeun ade. Ayan haseum. Lah, aya Bang Bara dulu. kelong siap. Jadi tulungan nyebut Bang Bara ongko. Tolong, wes. Boa-boa aya kejadian ieu. Udah bot, tolak. Udah. Hirup. Dulu naon? Ari silaing. Kuring mah geus pae. Panjang geus pae kecrok duit. Udah. Hei. Udah. Walah, Gusti Nu Maha Agung. Bapak komandan ka dieu. Bagiannya jelema mah kuma syariat. Syariat kumari akang. Panjang irungna, panjang umurna ge. Panjang pituitna. Nuhun agan. Hakekatna pitulung Allah ieu teh abdi. Di mana we geuning akang? Udang atuh. Aduh, punten agan abdi tadi nyangamkeun Bang Bara. Naonan atuh? Oh, bakating ku atuh we. Nuhun agan. Nuhun. Sembah kapihatur. Nuhun. Mangih kajadian naon mane? Hah? Mangih kajadian naon? Aya nu nyerang geun teh sabaraha kali ka kampung abdi aya nu nyerang. Maksud? Ya, jadi kambing hitam ya abdi teh. Padahal kambing beureum. Cicing da ulah teu nyari sia mah. Serangan di mana wae? Di negara Astina. Saromongan dipimpin ku Resi Drona. Pajarkeun teh cenah kajadian-kajadian gempa bumi sareng sajabina di negara Astina teh gara-gara abdi cenah ku raja. Bener manehna ku raja. Ah, teu hir teu walahir kan. Nya raja na mah mung aya raja Astina mun raja beunghar aya di mah raja na sangsara. Kitu abdi teh nya kitu teh menak tempat curcor cai nu harerang nya dimangpaatkeun ku abdi teh kulan da puguh sumber daya alam anu sakieu beungharna urang teh kantun urangna we SDM-na abdi teh ngajak ka para nonoman masyarakat di kampung Banyumuda teh kulan jadi masyarakat anu cinta lingkungan masyarakat anu madani teh nu kumaha gitu masyarakat anu berbasis religius kultural sareng wawasan lingkungan nyata ngalaksanakeun kasolehan sosial dina waktu saeuna nanging nya kitu geuningan ngaran-ngaran perjuangan teu leupas tina pengorbanan yeah. Jadi lain niat anu negatif uluh ampun teuing agan abdi teh salah tarima nyebarna macana maneh teh nyebarkeun ilmu sesat eta oge aya sing anu sumping ka abdi mung sesatna teh sesat napas sesak atama sesak kitu aya oge anu sesut hirup ya ku abdi teh diubar-aber jadi calalageur parurang tarimana teh kitu kulan ka abdi teh nganuhunkeun sana si kumbang rupi harta bana geningan ngadon buntas bantos diambil gitu sesarengan dah gitu gening prinsip di dunia mah lifelong education jadi sepanjang hidup kita itu belajar terus belajar sana jangan abdi tos kolot kieu ulah boga rasa tinggalin ulah boga rasa terlambat soal diajar mah hirup di dunia cekurang Inggris dia mah better late than never hartosna teh lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali itu di abdi tetekan di bejaan ku abdi ya iya pahlawan keberangan jagan gelok beja mah tapi kadesya nah ulan paman Arjuna mah kapangaruhan kudorna lu Gitu lah. Iya. Maneh cing hati-hati malah bapak maneh diansam euy. Wios. Coba kalah sawios. Heudeuy ngapercaya ka Allah atuh. Hepan gara-gara urang pangna kolot diancam kitu teh heuh geunae. Nyangka kene teh mah kana kagungan acara. Iya. Jadi maneh bieu kumelayang di awang-awang teh dialungkeun saha teh dolmi teh teuing ngaranana mah da ngadon buburuh. Buruh naon? Pembunuh baraya bayaran kangge ngabunuh abdi. Ngan ieu melange si gareng mangkaning keur tibra hees. Alah bua diduruk tempat euy. Kumaha tuh? Sabaraha urang? Seueur agan. Tapi bangsana teh jurig unggul kulan. Di belah mana teh? Paling ditu. Idit. Urang maleret atuh urang ini teh. Mun urang mah ini sih teh. Thank you.